begitu sayang, kau buat aku tak mengerti. Sayang, katakanlah sayang, segala yang engkau inginkan. Diam, diam kau kunci kamar, menangis tiada yang kau ucapkan. Sayang, tolong buka pintunya, apa sih dariku yang kurang. Sayang, bicaralah sayang. Sayang, tolong buka pintunya.